الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-14 dan 15 dari surah Ra'd, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang dirinya dan tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lahu da'watul haq, milik Allah Subhanahu wa taala da'watul tauhid, da'watul tauhid, ajakan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ajakan untuk mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ajakan seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengajak kepada satu, mengajak untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun syariat berbeda. Jadi oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyaral anbiya abna'u 'allat, dinuna wahid. Jadi kami para nabi ini adalah abna'u 'allat. Ini ungkapan tentang satu bapak beda ibu. Barakallahu fiikum. Ya, ini satu ajaran, beda-beda syariat. Satu ajaran inti yang dibawa adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syariatnya berbeda-beda, kata Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Yani tata cara beribadah, puasa, salat, zakat dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Ini memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun intinya sama, dari tidak ada yang disembah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiinunya da'watul haq. Walladzina yad'una min dunihi, dan adapun yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ibadahi selain Allah, apapun dia dan siapapun dia. Mau itu malaikat yang dia sembah, mau itu jin wa syaitan yang dia sembah, rasul, nabi, wali, orang saleh, dari siapapun dia, barakallahu fikum, apakah dalam wujud patung, berhala, kuburan, dari apapun, atau hewan-hewan, barakallahu fikum, sapi, tikus, apapun, benda-benda langit seperti bintang, bulan, matahari. Ini yang dikatakan apa? Walladzina yad'una min dunihi, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menghilangkan dan membantah, barakallahu fikum, keyakinan sebagian orang bahwa wali-wali ini bisa dimintai, orang soleh ini bisa dimintai pertolongan, bantuan, walaupun sudah ratusan tahun yang lalu dikubur. Jadi mereka masih beristighatsah, mereka berdoa, mereka menyembelih untuk wali itu, harapan bahwa doa-doanya terkabul. La hawla wa quwwata illa billah. Baik. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'. Allah sudah pastikan bahwa siapapun yang kalian mintai selain Allah Subhanahu wa taala, kalian berdoa berharap kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, la yastajibuna lahum bisyai. Sama sekali tidak bisa mengijabah. Barakallahu fiik. Tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. La yastajibuna lahum bisyai. Apapun. Kenapa tidak bisa? Ya, karena tidak mendengar. Tidak tahu kalau ada yang meminta, ada yang menyembahnya. Tidak mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya pun mereka mendengar yang kalian minta ini, yang kalian doa kepadanya, mereka tidak bisa memberikan apa-apa. Kenapa? Ma yamlikuna min qitmir. Karena yang kalian panggil, kalian suruh, tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. La yastajibuna lahum bisyai. Masya Allah. Anda sakit, silakan doa kepada Allah. Dialah Allah SWT yang maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Baik. Jangan ke kuburan wali pulan untuk kesembuhan, minta kesembuhan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan silakan melakukan ikhtiar pengobatan. Baik. Wallahu musta'an. Minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalankan usaha. Ikhtiar dagang ke apa. Baik. Minta apapun. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan kapan Anda meminta kepada selain Allah, Allah katakan tidak akan mampu mereka-mereka itu untuk memberikan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan. La yastajibuna lahum bisyai illa kabasit kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalig. Kecuali perumpamaan tentang yang kalian sembah, kalian seru, kalian minta izin Allah Subhanahu wa taala, sama seperti seseorang kabasit kaffayhi ila al-ma', sama seperti orang yang ada di atas sumur kemudian dia menjulurkan tangannya ke bawah dengan harapan air itu yang mengalir ke atas, naik melewati tangannya terus masuk ke mulutnya. Suatu yang tidak mungkin, suatu yang mustahil. Barakallah. Illa basiti kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fah. Suatu yang tidak mungkin. Seperti tidak mungkinnya apa? Yang kalian sembah selain Allah itu untuk memberikan apa yang kalian minta, apa yang kalian harapkan. Illa baka illa kabasiti kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fah. Dia dari atas sumur kemudian menjulurkan tangannya ke bawah. Jadi ini tidak sampai tangannya ke air, sampai saja itu air tidak akan mungkin mengalir ke atas karena sifat air mengalir ke bawah. Jadi tangannya tidak bersentuhan dengan air. Bersentuhan saja tidak akan mungkin naik. Lia belum apa agar supaya harapannya itu naik, itu air mengalir di tangannya terus masuk ke mulutnya. Allah pastikan wa ma huwa bibalighi, air itu tidak akan pernah sampai ke mulut dia. Sama seperti tidak akan mungkinnya yang kalian sembah itu bisa memberikan apa yang kalian minta. Baik. Praktek-praktek di tengah-tengah masyarakat kita ini seperti ini masih banyak. Jadi sebelum bercocok tanam di kebun mereka, mereka membuat sesajen. Sebelum tanam padi, sebelum tanam apa begitu, ada sesajen-sesajen. Jadi, mereka bungkus makanan-makanan sedikit di atas pisang, dalam pisang. Kemudian mereka bakar dupa di pojok-pojok. Keyakinan apa? Jadi, siapa yang mereka harap? Bukan Allah Subhanahu wa taala mereka harap. Penunggu penguasa daerah itu agar supaya memberikan apa yang mereka harapkan, supaya tidak mengganggu, supaya ini, supaya itu, supaya panennya berhasil. Demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang yang di pesisir larung, agar supaya penghuni atau penguasa lautan ini katanya tidak murka, dan agar supaya senantiasa membantu mereka untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Wa ada syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. La hawla wa quwwata illa billah. Ini masih marak di tengah-tengah umat kita. Yang Allah sudah pastikan dalam Al-Quran, la yastajibuna lahum bisyai. Tidak akan mampu mereka memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepadanya. Jadi sama seperti tidak mampunya air mengalir, barakallahu fikum. Ketika ada orang menjulurkan tangannya ke air, harapannya air itu mengalir ke atas melalui tangannya masuk ke mulutnya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Baik. Tidaklah doanya orang-orang kafir itu kecuali dhalal. Barakallahu fikum. Ya, ini satu yang sangat sia-sia. Satu yang sangat jauh dari kebenaran. Barakallahu fikum. Karena mereka melakukan ini kesyirikan. Kemudian Allah SWT mengatakan walillahi yasjudu. Ini ayat ini memastikan, dan banyak ayat yang seperti ini dalam Al-Quran, memastikan bahwa yang kalian sembah selain Allah SWT tidak bisa melakukan apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan tidak bisa memberi apa-apa. Barakallahu fiik. Sehingga ketika kalian meminta beribadah kepada selain Allah SWT itu adalah kesia-siaan. Baik. Bahkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku kesyirikan ini. Walillahi yasjudu man bis samawati wal ardi taw'an wa karha. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala sujud siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi. Taw'an wa karha. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dalam takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, atau dalam masalah ibadah ada yang ibadahnya terpaku. Karena pada hakikatnya mereka tidak mau tunduk. Ini barakallahu fikum, dua ayat ini sebagai pengingat untuk kita di pagi hari ini. Baik, bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan adapun yang selain Allah Subhanahu wa taala ketika disembah, diibadahi, yang diibadahi, yang disembah selain Allah ini tidak tahu kalau ada orang yang menyembahnya, ada yang meminta kepadanya. Baik, di ayat yang lain seandainya pun mereka mendengarkan, karena pada asalnya mereka tidak dengar, tidak tahu. Seandainya mereka tahu, mereka mendengar kalau ada yang meminta, ada yang bermohon, maka yang disembah selain Allah ini tidak mampu untuk memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Jadi, kecuali perumpamannya tadi itu, seperti orang yang menjulurkan tangannya ke air dengan harapan air itu akan mengalir ke atas, sesuatu yang tidak mungkin. Demikian juga tidak mungkinnya orang-orang yang mereka sembah selain Allah itu bisa memberikan pertolongan, bantuan, dan memenuhi hajatan orang-orang yang memintanya, siapapun dan apapun. Barakallahu fikum. Tapi sekali lagi kita ingatkan bahwa adanya orang yang masih datang ke kuburan, meminta di kuburan, ya wali fulan tolong saya disembuhkan, ya wali fulan tolong saya diberi lapangkan rezekinya, diharmoniskan rumah tangganya, dan seterusnya. Itu karena apa? Taib syubhat, taib keyakinan bahwa wali-wali itu orang dekat, orang yang memiliki kemampuan, memiliki karoma, taib bisa menolong, bisa membantu. Ini semuanya kadib, dusta, barakallahu fikum. Allah SWT menyatakan siapapun dan apapun tidak akan mampu memberikan. Walikah dia, apakah dia, orang soleh, nabi kah dia, rasul kah dia, malaikat sekalipun, tidak akan mampu, barakallahu fikum. Allah al-musta'an. Baik. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan yang kurang kita. Kita tutup dengan kepada penyembah subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.